السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' atau Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala 'an Ad-Dawa' Asy-Syafi, yang masih berbicara tentang akibat-akibat dosa dan maksiat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas poin yang ke-46. Ya, poin yang ke-46. Ya, betul. Bahwasanya dosa dan maksiat itu bisa menyebabkan seseorang itu terjebak ke lembah yang terendah dalam kehidupannya, atau yang digambarkan di dalam Al-Quran dengan asfalas safilin. Padahal jatah, ya, hak dari manusia itu telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selayaknya manusia itu berada di kalangan al-illiyin. Tetapi ketika manusia itu menaburkan dosa demi dosa dalam kehidupannya, maka satu darjah demi satu darjah dia akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terjebak kepada derajat yang paling rendah, yaitu asfalus safilin. Nah, pada akhir pertemuan yang lalu disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menahan kemurkaan alam semesta, kemurkaan langit, gunung-gunung dan lain sebagainya, untuk tidak menimpakan azab kepada manusia, sehingga bala dan musibah yang menimpa umat manusia, seberapapun hebatnya dalam pandangan manusia, sesungguhnya hanya sebagian kecil di antara azab dan siksa yang Allah berikan akibat perbuatan dosa sebagian kita. Itu pun hanya sebagian di antara dosa-dosanya. Itu digambarkan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Nyaris saja langit itu retak-retak, hancur lebur, dan nyaris saja bumi itu terbelah, merekah, dan nyaris saja gunung-gunung itu runtuh dan menimpa umat manusia akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kata takadu, hampir saja, itu artinya sesungguhnya mereka sudah dalam posisi siap untuk menimpakan azab pada umat manusia yang melakukan perbuatan dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menahannya. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah sengaja menahan langit agar tidak runtuh. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Jadi bisa saja langit itu runtuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala menahannya meskipun banyak di antara manusia yang melakukan perbuatan dosa, karena Allah itu Halim, Maha Penyabar, dan karena Allah itu Maha Pengampun. Kemudian dijelaskan pada akhir pertemuan juga, wa akhrajallahu al-abawain, Allah telah mengeluarkan Adam dan Hawa minal jannah, dari sorga, bi dzambin wahidin irtakabah, hanya karena satu perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ya. Ya, sudah dijelaskan ini karena tingginya derajat Adam dan Hawa, karena tingkat ketakwaan mereka yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan satu dosa saja cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada mereka hukuman yang berat. Ya. Yang semua itu bisa kita bayangkan, manusia yang hidup di tengah segala kecukupan, apapun yang diminta akan diberikan. Itu jannah, surga yang telah diberikan kepada Adam dan Hawa. Waqad ikhtalafa al-ulama, para ulama berbeda pendapat tentang al-murad bi, apakah sorga yang ditempati oleh Adam dan Hawa itu adalah sorga yang akan dimasuki oleh umat manusia nanti? Sebagian mengatakan iya. Ya, karena kalimatul jannah di sini dzukirat ala itraqiha, disebutkan secara umum sehingga tidak ada pembedaan antara sorga ini dengan sorga yang akan dimasuki oleh umat manusia kelak. Tetapi kemudian sebagian ulama mengatakan tidak mungkin itu jannah. Karena kalau jannah tentu orang yang di dalamnya tidak akan digoda oleh setan. Nyatanya mereka digoda oleh iblis. Itu satu. Yang kedua, bahwa jannah yang akan datang itu, yang pertama kali akan masuk dan mengetuk pintunya adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk selain beliau. Oleh sebab itu, ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah sendiri dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Bahwasanya surga yang diperuntukkan kepada Nabi, surga yang diperuntukkan kepada Nabi Adam itu bukanlah surga yang akan diberikan kepada umat muslim di hari kiamat nanti. Nah, tetapi yang memiliki segala keindahan yang tidak pernah ada di dunia. Ya. Artinya ketika Adam dan Hawa dicampakkan dari surga menuju kehidupan dunia yang penuh dengan kesulitan, itu adalah merupakan hukuman yang sangat berat. Padahal dosa yang mereka lakukan hanya satu saja. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khalafa fihi nahyah. Mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala'ana iblis wa taradahu wa akhrajahu min malakutis samawati wal ardi bi dhanbin wahid. Begitu juga iblis itu dicampakkan dari langit, bahkan direndahkan derajat yang menjadi serendah-rendahnya juga karena melakukan satu perbuatan dosa saja. Meskipun tidak bisa disamakan dengan dosa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam, ya. Karena pengingkaran ini adalah secara langsung oleh iblis karena ketakaburannya. Tentu berbeda, tetapi jenis dosanya adalah satu. Betapa banyak manusia yang mungkin juga melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang serupa, meskipun tidak sama, ya. Serupa melakukan kemusyrikan, melakukan kekafiran seperti yang dilakukan oleh iblis. Bahkan bukan sekali, mungkin berkali-kali dalam kehidupannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap membukakan pintu maaf dan ampunan bagi mereka yang mau bertobat, bagi mereka yang mau kembali. Bahkan orang yang sudah murtad sekalipun, seandainya dia kembali kepada Islam masih akan diterima keislamannya. Kecuali apabila itu dilakukan berkali-kali. Summa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufra lam. Ketika mereka itu beriman, kemudian mereka kafir. Kemudian mereka iman, mereka kafir. Maka pada saat itu keimanan mereka tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dilakukan berkali-kali, tapi seandainya itu dilakukan hanya sekali, bahkan dua kali saja, seseorang masih bisa diterima keislamannya. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Wa khalafa fihi amrahu wa nahnu ma'asyarul khulqa. Sementara kita umat manusia, sementara kita umat Islam yang telah diturunkan kepada kita kitab Allah, ya, yang telah diturunkan kepada kita ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Nah, digambarkan dalam beberapa bait syair, nasilul dzunub ila dzunub. Nah, berapa banyak dosa yang kita lakukan, dosa demi dosa, dosa demi dosa. Tumpukan dosa kita tambahkan dengan tumpukan dosa lagi. Wa nartaji darjal jinan ladayn na'imil khalid. Tapi kita masih senantiasa berharap untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan di mana kita akan hidup selama-lamanya. Ya, kita sudah terlalu banyak dosa tapi kita masih memiliki pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosa kita dan kemudian kita masuk ke dalam surganya dan di dalam surga itu kita akan tinggal selama-lamanya. Bayangkan. Udah banyak melakukan dosa berharap seperti itu. Walaqad alimna akhrajal abawaini min malakutil a'la bidzambin wahid. Padahal kita tahu bahwasanya Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga hanya karena satu perbuatan dosa. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di sini bukan bermakna orang yang melakukan dosa lebih dari satu tidak akan diampuni, tidak. Tapi ini sebagai gambaran betapa dahsyatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapat jatah yang paling besar. Tetapi bebannya paling ringan. Ya, beban untuk umat Muhammad ini paling ringan. Sholatnya paling ringan, ibadahnya paling ringan. Ya. Kalau mereka bertobat, konsekuensinya pun lebih ringan. Jadi ini keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innad dina yusr. Ya, tergambar dalam sabda Nabi, sesungguhnya agama ini adalah sangat mudah. Walaysa hadzal din ahadun illa ghalaba. Siapapun yang berusaha menyusah-nyusahkan ajaran agama ini, dia sendiri yang akan kalah. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Allah berikan segala kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Manusia di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan yang terus berulang. Azanaba 'abdun dzamban wa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub jami'a. Ada seorang hamba yang berbuat dosa, tapi dia sadar dia memiliki Allah yang akan mengampuni dosanya. Kemudian dia bertobat. Setelah bertobat, suatu kali dia berbuat dosa lagi, bahkan mungkin lebih besar dosanya. Tapi kemudian dia sadar, dia memiliki Allah yang akan mengampuni segala dosa. Dia kembali bertobat. Bila itu berulang-ulang sepanjang hidupnya, selama dia betul-betul memang ingin bertobat, lalu takdir menentukan, ya, kemudian dia tergoda, ya, melakukan kekhilafan dan melakukan perbuatan dosa yang sama, bahkan lebih besar lagi, tetap Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ya. Allah akan menadahkan tangan, ya, di siang hari untuk menerima orang yang berdosa di malam hari. Kemudian akan menadahkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Begitulah Allah gambarkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbaru taubatal 'abdi ma lam yaghargir." Selama napas belum sampai ke kerongkongan, maka Allah akan tetap menerima taubat seorang hamba. Tetapi persoalannya, apakah kesempatan untuk bertaubat itu akan datang? Apakah kita akan diberikan kesempatan untuk bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa kita? Itu yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah. Wal maqsudu annal 'abda qad yakunu ba'da taubati khayra mimma kana qabla al-khathiyah wa arfa'a darajah. Intinya adalah penjelasan pada pertemuan yang lalu, ya, kita ulang kembali sedikit. Orang yang melakukan perbuatan dosa itu kadang-kadang setelah dia bertobat kondisinya bahkan lebih baik dari sebelum dia melakukan perbuatan dosa tersebut dan sebelum dia bertobat. Ya. Dia orang saleh kemudian berbuat dosa, lalu dia bertobat. Taubatnya betul-betul nasuh. Sangat jernih. Betul-betul tulus. Yang kemudian karena taubat tersebut, lalu dia berbuat kebajikan lebih banyak dari yang dilakukan sebelumnya. Semangatnya untuk melakukan ibadah, karena dia merasa terjatuh dalam lembah yang hina, itu membuat dia melakukan hal-hal yang bahkan belum pernah dia lakukan sebelumnya. Sehingga kondisinya lebih baik, derajatnya lebih tinggi bahkan dari sebelum dia melakukan kesalahan tadi. Waqad tad'afu al-khathi'atu himmatahu. Kadang-kadang ada orang yang setelah berbuat dosa kemudian bertobat, tapi perbuatan dosa yang terlalu berat atau taubatnya yang terlalu kurang porsi, sehingga akhirnya jiwanya menjadi lemah, lebih lemah dari sebelumnya. Mungkin dia bertobat, Allah mungkin akan mengampuni perbuatan dosa yang dia lakukan, tetapi bukan berarti pada saat yang sama kondisi imannya akan balik seperti semula. Kadang-kadang menjadi melemah dan mengalami hal-hal yang tidak pernah dialami sebelumnya. Ya, ini sebagaimana pertanyaan orang yang menulis pertanyaan ini kepada Ibnu Qayyim. Ya, pertanyaan juga seseorang kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ya. Oh, dia melakukan perbuatan dosa. Dulu dia anak yang saleh, rajin ibadah, kemudian dia bergaul dengan teman-teman yang bandel, lalu dia meninggalkan sholat, segala macam. Lalu suatu saat dia bertaubat. Dia kembali ke alam sebelumnya, berjumpa dengan orang-orang saleh dan melaksanakan ibadah seperti yang dilakukan sebelumnya. Tapi persoalannya, dia tidak pernah lagi mendapatkan kekhusyuan salat yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak pernah lagi mendapatkan kenikmatan membaca Al-Quran seperti yang pernah dia alami. Ini berarti imma taubatnya naqisah, kurang kualitas taubatnya, atau mungkin perbuatan dosanya terlalu besar sehingga membutuhkan perjuangan yang lebih keras agar dia bisa kembali seperti sebelumnya. Watuhinu azmah, kadang-kadang semangatnya menjadi lemah. Watuhinu qalbah, hatinya menjadi sakit. Fala yaqwa dawa'ut taubati ala i'adati. Obat dari taubat itu tidak cukup mengobati penyakit dosanya tadi. Ala i'adatihi ila sihhatil ula. Tidak bisa mengembalikan dia bugar seperti semula. Ya. Seperti juga penyakit ya, orang yang sudah kena sakit kadang-kadang setelah berobat bisa lebih baik dari sebelumnya. Ya. Ada cerita orang yang kakinya itu tertimpa. Ini salah seorang teman saya. Ya, kakinya itu tertimpa balok yang besar di tengah hutan. Ya. Datang ke beberapa rumah sakit ditolak. Ternyata setelah dironsen, kenapa ditolak? Ternyata tulangnya itu sudah menyerpih-nyerpih di kakinya itu. Ya. Waktu itu kaki sebelah kiri kalau tidak salah. Ya. Yaitu tulangnya sudah menyerpih-nyerpih ya. Bukan saja patah, sudah menyerpih-nyerpih. Karena kayunya itu kayu hutan raksasa yang sangat besar sekali. Ketika kena itu dia langsung pingsan, ya. Dan ketika sadar kakinya itu sudah besar sekali. Apa pembengkakannya itu luar biasa, sangat besar sekali kakinya itu. Lalu kemudian dia berkunjung ke salah satu ahli tulang terbaik di Indonesia yang ada di kota Medan pada waktu itu. Dia berkonsultasi dan dikatakan oleh dokternya, saya akan operasi kamu dan kalau seandainya tidak berhasil kamu gak usah bayar sama sekali. Lalu dia dioperasi, tulangnya itu disusun lagi dengan berbagai macam cara, saya gak ngerti betul karena gak ngerti ilmu pengobatan seperti itu. Ya, kemudian dia sembuh, ya, pinnya dicabut dari kakinya, kemudian dia sembuh sama sekali. Kaki kirinya itu menjadi jauh lebih kuat dari kaki kanannya. Nah ini contoh fisik misalnya. Jadi ada orang yang sakit, mengalami penyakit, setelah sembuh dia malah lebih sehat dari sebelumnya. Ya. Seperti juga orang yang berbuat dosa, bertobat, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi ada yang untuk kembali bugar seperti dulu dia gak sanggup lagi. Fala ya'udu, ya, ila darajati, dia tidak bisa sampai ke level dia sebelumnya. Waqad yazulul maradu bihaitsu ta'udu as-sihhah kama kanat. Kadang-kadang penyakit itu bisa hilang, kesehatan kembali seperti semula. Wa ya'udu ila misri amalihi, bisa beramal seperti semulanya sebelumnya, fa ya'udu ila darajatihi, sampai ke level sebelumnya, tapi tidak lebih baik. Nah, oleh sebab itu ada tiga kondisi dari orang yang bertobat, ya. Diterima taubatnya, kemudian levelnya tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Diterima taubatnya, kemudian levelnya kembali seperti sebelumnya. Diterima taubatnya dan levelnya bahkan melebihi level sebelumnya. Hadza kulluhu idza kana nuzuluhu ila ma'siyah. Ini seandainya seseorang itu mengalami penurunan kualitas iman lalu berbuat maksiat. Fa idza kana nuzuluhu ila amrin yaqdahu fi asli imani. Tapi kalau terjebaknya terlalu dalam sampai menciderai imannya, misyukuk wa raib wan nifaq, timbul keraguan-keraguan terhadap Islam, ya, muncul kemunafikan dalam dirinya. Fadzalika nuzulun la yurja li sahibihi as-su'ud. Yang seperti itu enggak bisa diharapkan orang itu akan bisa kembali seperti semula. Illa bitajdidi islamihi min ra'si. Kecuali dia kembali membangun Islam dari awal lagi. Ini sama dengan orang yang murtad tadi. Orang yang murtad enggak bisa diharapkan bertobat lagi. Nah, kecuali ketika dia kembali ke Islam, kembali ke Islam dari awal lagi. Misalnya kemudian dia menyadari ternyata agama yang benar adalah Islam, lalu dia kembali kepada Islam, mengulangi syahadat, barulah dia bisa kembali seperti sebelumnya. Ya sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini akhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Akan kita lanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kita pada hari ini. Akan? Sa'ah. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Masuk ke poin yang ke-47 ya. Poin yang ke-47. Wa min uqubatiha, di antara akibat perbuatan dosa, al-ma'asi tujarru 'ala sahibiha asnaful makhluqat. Menyebabkan banyak makhluk-makhluk Allah yang lain nekat menyerang dirinya atau nekat menyakiti dirinya. Di antara wa min uqubatiha annaha tujarri'u 'alal 'abdi man lam yakun yatajarra 'alaihi min asnafil makhluqat. Makhluk-makhluk Allah yang lain yang tadinya enggak berani menghadapi dirinya, sungkan menghadapi dirinya, segan menghadapi dirinya, enggak punya nyali menghadapi dirinya, tapi begitu dia banyak berbuat maksiat, mereka menjadi berani menghadapinya. Fatastari'u 'alaihi syayatin, di antaranya adalah setan. Di antara makhluk itu adalah setan. Fatastari'u syayatin, setan tidak lagi menjadi sungkan bil adza wal ighwa, untuk mengganggu dirinya, untuk menyesatkan dirinya, waswasah untuk menelusupkan godaan ke dalam hatinya, watakhwif menakut-nakuti dia, watahzin membuat dia sedih berlebihan, wa insaihi ma bihi maslahatuhu membuat dia lupa tentang kemaslahatan dirinya, insaihi ma bihi maslahatuhu fi zikri wa madaratuhu fi nisyanihi, ya, dia lupa dengan apa yang bermanfaat buat dia dan apa yang berbahaya buat dia. Fatajtari wa alaihi syayatin hatta ta'uzzuhu ila ma'siyatihi ma'siyatillahi izza. Ya, ketika setan sudah berani menggoda dirinya, maka dia semakin tenggelam dalam kemaksiatan yang dia lakukan. Ini kalau yang nekat untuk menyakitinya adalah setan. Sekali lagi, ketika orang banyak berbuat maksiat, semakin banyak makhluk-makhluk Allah, dan makhluk ini macam-macam, siapapun, ada manusia, setan, bahkan binatang. Wa tastaghi'u 'alaihi sayatirul insi, bahkan setan-setan dari kalangan manusia, makhluk-makhluk pengganggu dari kalangan manusia, tastaghi'u bima yaqdiru 'alaihi, mereka akan menekat untuk mengganggunya selama mereka punya kemampuan. Fi ghaibatihi wa huduri, saat dia ada atau dia enggak ada. Ya, yang saat dia enggak ada artinya dia dikecam, dihina, ya, difitnah dan lain sebagainya, dan ketika dia ada, orang itu berani menantang dirinya, ya. Kalau ada permasalahan sendiri berani mencaci makinya. Jadi kalau dalam konteks seperti ini misalnya, kita punya hubungan baik dengan banyak orang, tetangga dan lain sebagainya, mereka sangat segan sama kita. Nah, suatu saat terjadi konflik saja, mereka mengalah. Tapi akibat perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, ya, akibat banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan, tiba-tiba suatu saat kita terjadi konflik antara diri kita dengan mereka, tiba-tiba saja mereka punya keberanian untuk menentang kita. Karena aura wajah kita, ya, menunjukkan aura-aura yang negatif karena perbuatan dosa dan maksiat, ya, yang akan menimbulkan rasa benci orang kepada kita. Sementara kalau kita banyak berbuat kebaikan, akan banyak orang yang merasa kasihan sama kita. Ya, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka begitu saja mudah mengalah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan keberanian dan kenekatan makhluk-makhluk Allah terhadap kita. Wa yastaru 'alaihi ahluh, bahkan keluarganya, wa khudumuh, bahkan pelayan-pelayannya, wa auladuh, anak-anaknya, wa jiranuhu, tetangga-tetangganya, hatta al-hayawan al-bahim. Ya, sampai binatang saja bisa nekat menjadi berani terhadap diri kita. Ya. Binatang yang tadi jinak sama kita tiba-tiba jadi liar gitu ya. Nah, kalau kita lewat di depan rumah ada binatang-binatang yang biasa kita lewat, mereka pada minggir, ya. Soang misalnya. Nah, tapi begitu kita banyak berbuat dosa, kita lewat di situ, ngelihat kita, dia bawanya benci aja, ya. Nah, seolah-olah kita mau mengganggu dia, ya. Ada ayam yang sedang mengerami telurnya, seolah-olah kita mau mengganggu dia. Jadi binatang seperti ayam betina saja itu berani ngelawan kita. Jadi sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, indikasi-indikasi itu yang terjadi pada diri kita itu seharusnya menjadi peringatan. Ya. Kalau terjadi kebalikan, ini sudah sering saya sampaikan bahwa ini berlaku bagi orang yang memang Allah masih kasihan sama kita. Ya, Allah masih kasihan sama kita. Jadi ini merupakan teguran-teguran dari Allah. Tetapi ketika Allah sudah enggak kasihan lagi sama kita, ya enggak ngefek. Enggak akan memberikan efek-efek itu. Kita merasa nyaman saja, hidup merasa tenang-tenang saja. Dosa makin berlimpah-limpah tapi hidup masih tenang saja. Tidak mendapatkan gangguan-gangguan seperti yang kita bayangkan tadi. Bahkan sepertinya orang makin takut sama kita. Semua makin segan sama kita. Tetapi semua itu adalah istidraj, ya. Itu adalah istidraj yang Allah berikan bagi orang-orang yang sudah tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dus salaf, sebelumnya sudah disampaikan ucapan ini. Sebagian di antara ulama salaf ada yang mengatakan inni la'asillah, sesungguhnya aku berbuat maksiat kepada Allah, fa'arifu dzalik, lalu aku menyadarinya, fi khuluqi imraati wa dabati, begitu aku melihat sikap daripada istri dan kuda tungganganku. Ya, pas pulang dia mengendarai kuda tunggangan yang tadinya jinak, tiba-tiba kok jadi kasar begini, ya. Tiba-tiba enggak nurut. Oh iya, tadi aku berbuat kesalahan. Tadi aku menggibah orang. Tadi aku memaki-maki orang. Ya. tadi aku dagang dan melakukan keculasan dan kecurangan atau apa saja. Ya. Jadi orang ketika diingatkan dengan itu, refleks dia langsung mengingat perbuatan dosanya, itu artinya dia dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Allah ingin memberikan kepada dia peringatan agar dia kembali kepada kebenaran. Wa kadzalika yastari'u 'alaihi awliya'ul amri bil 'uqubah. Kadang-kadang para penguasa tiba-tiba begitu garang memberikan hukuman kepadanya, ya. Biasanya kalau lewat polisi itu ya saling nyapa, ya. Kalau dia lewat dibiarin aja, ini dikit-dikit di stop, dikit-dikit diberhentiin polisi, ya. Ini kadang-kadang juga merupakan peringatan, bisa jadi kita melakukan kesalahan-kesalahan sehingga Allah menghukum kita di dunia ini melalui perbuatan makhluk. Jadi makhluk yang Allah perbantukan itu bisa siapa saja, ya, dan bahkan apa saja. Bukan hanya siapa saja, bahkan apa saja. Waqad istari 'alaihi awliya'ul amri bil 'uqubah allati in 'adalu fiha aqamu 'alaihi hududullah, ya. Yang seandainya hukum ditegakkan pada saat itu, dia akan menerima hukuman. Wa tastari 'alaihi nafsuhu fatata'assadu 'alaihi wa tastas'ibu 'alaihi. Bahkan kadang-kadang yang lebih parah lagi, jiwanya saja bisa berontak. Ya. Jadi artinya seseorang itu disalahkan oleh dirinya sendiri, ya, dicaci maki oleh dirinya sendiri, dibuat susah oleh dirinya sendiri. Ya, sering enggak kita merasakan, ya, atau kita mendapatkan orang yang punya kebiasaan seperti itu. Jadi begitu dia itu mengalami satu hal, sederhana saja. Ada orang yang tiba-tiba misalnya kalau berjumpa dengan tetangga, misalnya tetangga senyum, tiba-tiba enggak senyum. Hanya sedikit saja karena enggak senyum. Tapi kemudian itu didramatisasi oleh dirinya. Ini pasti ini, miskasi gara-gara ini, pasti gara-gara ini. Sebentar lagi dia akan melakukan ini. Ya. Itu didramatisasi dia sehingga dia merasa susah sendiri. Kadang-kadang seseorang mengingat-ingat kesalahan orang yang sudah lalu, lalu dia marah dan murka. Kadang-kadang seseorang mengingat-ingat apa yang dia lakukan, lalu dia menyalahkan diri sendiri sehingga dia putus asa. Nah, ini yang artinya, dirinya sendiri bisa menjadi musuh. Ketika seseorang banyak berlaku dosa, berlaku maksiat, maka dirinya sendiri kadang-kadang bisa menjadi musuh, menyusah-nyusahkan diri sendiri. Jadi segala sesuatu yang terjadi selalu didramatisasi, ya. Sikap orang yang biasa saja itu didramatisasi. Ya, kesalahan-kesalahan orang sedikit didramatisasi. Ya, kalau ada orang atau di antara saudaranya yang tiba-tiba tidak seramah biasanya, oh mereka sudah enggak sayang lagi sama saya, sudah benci sama saya. Kayaknya sebentar lagi saya akan dijauhi oleh mereka semua. Kira-kira seperti itu. Itu terjadi sekali lagi akibat perbuatan dosa yang banyak kita lakukan yang tanpa kita sadari atau kita sadari. Falau aradaha li khairin la lam tutari'ahu. Sehingga jiwa yang melawan itu ketika diajak berbuat baik, dia enggak mau lagi. Walam tangkat lahu wa tasuquhu ila ma fihi halakuhu sya'a am aba. Justru jiwanya itu selalu ngajak dia kepada perbuatan jelek meskipun dia nolak. Ya, tiba-tiba saja dia senang maki-maki, tiba-tiba saja dia senang bersuudzon, tiba-tiba saja dia senang bergibah. Yang dia tahu, ya, itu ditolak oleh mata batinnya, tetapi jiwanya selalu menekan dia dan menyuruh dia melakukan perbuatan-perbuatan itu. Wa dzalika li anna at-ta'ata hisnur rabbi tabaraka wa ta'ala allazi man dakhalahu kana minal aminin. Karena yang namanya ketaatan atau ibadah itu ibarat sebuah bangunan atau benteng yang kokoh. Orang yang masuk ke dalam benteng itu dia akan merasa aman. Orang yang berada dalam ketaatan dan ibadah dia akan dibuat aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faraqal hisna istara alaihi qatta'ut tariq. Kalau keluar dia dari benteng, keluar dari dia dari pengawalan, maka akan banyak qatta'ut tariq. Ya, para perampok yang berani mengganggu dirinya. Atau siapa saja, karena merasa dirinya sudah tidak ada dalam penjagaan. Wala hasabit sirahi ala ma'asillah, semakin orang itu nekat melakukan kemaksiatan kepada Allah, yakulu sirahu hadhil afat wan nufus alaih. Semakin banyak musibah, semakin banyak jiwa, semakin banyak makhluk Allah itu yang nekat untuk menyakiti dirinya. Walaysa lahu syai'un yaruddu an. Saat itu dia tidak akan mungkin bisa melakukan pembelaan diri. Fa inna zikrallahi wa ta'atahu, ya, wassadaqata wa irsyada aljahil wal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wa iqayatun taruddu anil abdi. Sesungguhnya yang namanya berzikir, taat kepada Allah, bersedekah, ya, ngajari orang yang enggak tahu, ya, menyampaikan ilmu maksudnya. Wal amru bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semuanya adalah tumpukan-tumpukan kewajiban itu yang akan melakukan pembelaan pada diri seorang hamba. Bimanzilatul quwwah allati taruddul marad wa tuqawimu. Kira-kira seperti energi dan kekuatan yang ada dalam tubuh kita, kebugaran yang ada dalam tubuh kita yang akan membantu kita untuk menolak penyakit. Fa idza saqatatil quwwah, kalau stamina turun, kebugaran ambruk, ghalaba waridul marad, penyakit apapun akan mudah menyerang kita. Fakana al-halaq, maka orang akan mudah menemui kematiannya. Fala budda lil abdi min syai'in yaruddu anhu. Maka kita sebagai umat muslim harus memiliki sesuatu yang menjadi kekuatan dan energi kita untuk menolak segala mara bahaya, ya, segala kezaliman yang akan menimpa kita. Ya, itu dengan cara kita melakukan ketaatan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan berkali-kali, ya, doa yang selalu dibaca, yang sering dibaca oleh Nabi dan orang-orang saleh. Ya, Rabbana la tusallit alaina, ya Allah, janganlah Engkau kuasakan kepada kami, la tusallit alaina bidzunubina, karena dosa-dosa kami, man la yakhafuka, orang yang enggak takut kepadamu, wala yarhamuna, dan tidak kasihan kepada kami. Karena dosa itu sesuatu yang enggak mungkin bisa kita tinggalkan sepenuhnya. Jadi kita khawatir akibat satu dosa, lalu Allah kuasakan orang lain atas diri kita. Itu yang kita berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah agar tidak diberikan kepada kita. Fa inna mujibas sayyiati wal hasanati tatadafa'. Yang namanya kebaikan dan keburukan itu memang saling dorong-mendorong. Wa yakunu hukmu lil ghalib. Mana di antara kebaikan dan keburukan itu yang paling dominan, itu yang akhirnya akan menjadi energi diri kita. Kalau keburukan yang dominan, kita akan melemah. Kalau kebaikan yang dominan, kita akan tetap kuat. Wa kullama qayya janibul hasanat kana raddu aqwa kama taqaddam. Semakin kuat kebaikan, semakin banyak ibadah yang kita lakukan, maka daya tahan kita menghadapi musibah dan kesulitan akan semakin besar. Ya. Sebaliknya juga demikian. Fa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Karena Allah akan membela orang-orang yang beriman. Wal imanu qaulun wa 'amal. Sementara iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Fa bihasabi quwwatil iman yakunu ad-dafa'. Pembelaan Allah itu semakin besar dengan semakin banyaknya amal ibadah yang kita lakukan. Wallahul musta'an. Ya. Ini poin yang menyebutkan bahwasanya ketika kita banyak berbuat dosa, maka Allah akan menguasakan sebagian di antara makhluk-makhluknya untuk berbuat nekat mengganggu kita. Selanjutnya yang ke-48. Al-ma'asi takhunu sahibaha 'inda al-hajah. Ini juga sudah dibahas tapi dalam pembahasan yang campur-campur, tapi di sini dimasukkan dalam satu bab tersendiri. Kemaksiatan itu kadang-kadang mengkhianati orang yang melakukannya ketika dia membutuhkan sesuatu yang penting buat dirinya. Jadi artinya dosa dan kemaksiatan menyebabkan seseorang itu dikhianati oleh potensinya sendiri gitu. Seharusnya dia mampu melakukannya, tapi karena kemaksiatan dia seolah-olah dikhianati oleh kekuatannya sendiri. Dikhianati oleh kemampuannya sendiri. Bahkan kadang-kadang dikhianati oleh ilmunya sendiri, dikhianati oleh imannya sendiri. Ya. Wa min uqubatiha annaha takhunu al-'abda ahwaja ma yakunu ila nafsihi. Kadang-kadang karena banyak berbuat maksiat, seorang hamba itu dikhianati oleh potensi dirinya sendiri untuk mendapatkan apa yang sesungguhnya bermanfaat untuk dirinya. Fa inna kull ahadin yahtaju ila ma'rifati ma yanfa'. Ya. Konsepnya begini kata beliau. Setiap orang itu membutuhkan pengetahuan tentang apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya. Ya. Ila ma'rifati ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu. Dunia dan akhirat. Kalau soal akhirat tentu kita belajar ilmu agama. Agar kita tahu mana hal-hal yang bermanfaat untuk kita di akhirat dan yang berbahaya untuk kita. Itu butuh ilmu. Nah, untuk dunia kita juga perlu ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapapun yang menginginkan dunia, dia juga perlu ilmu. Ya. Nah, ilmu dunia juga ada ilmu manfaat, ilmu mudarat. Ya. Kalau kita dagang, apa kira-kira yang menyebabkan dagang kita rugi dan apa yang menyebabkan dagang kita untung. Ini kan ilmu manfaat dan mudarat. Maka ketika seorang itu ingin kebaikan dunia dan akhirat, dia butuh mengetahui manfaat dan mudarat. Wa a'lamun nas a'rafuhum bidzalik wa ada tafsir, ya. Orang yang paling pintar, ya, dalam arti sesungguhnya, itu adalah orang yang paling mengetahui maslahat dan mudarat. Misalnya orang yang paling pintar agama, yang paling tahu ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk akhirat dan ilmu-ilmu yang mudarat untuk akhirat. Loh, kenapa kita perlu untuk mengetahui hal-hal yang mudarat? Karena seorang itu mengetahui sesuatu itu dengan lawannya. Yu'rafu syai'u bi dhiddi. Sesuatu itu bisa dikenali dengan lawannya. Kita akan kenal tauhid kalau kita juga kenal kemusyrikan. Apa itu kemusyrikan? Kalau kita enggak kenal kemusyrikan, kita enggak akan mengenal apa itu tauhid. Nah, karena lawan daripada tauhid adalah kemusyrikan. Ya. A'lamu syarra la li syarri walakin tawaqqihi. Kalau ungkapan para ulama biasanya yang sering disampaikan, aku mengetahui atau mempelajari tentang keburukan bukan untuk melakukannya, walakin litawaqqihi, tapi untuk menjaga diriku jangan terjebak di dalamnya. Kan orang yang berdagang kalau mau sukses jangan hanya belajar dari orang yang sukses, tapi juga harus belajar dari kesalahan-kesalahan mereka dan kesalahan-kesalahan selain mereka. Siapa selain mereka? Ya orang-orang yang belum sukses atau yang ditakdirkan untuk tidak sukses. Karena kesalahan-kesalahan mereka itu dipelajari agar kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Nah, jadi orang yang pintar dalam agama, dia akan mengetahui hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya di akhirat dan yang berbahaya. Begitu juga orang yang pintar dalam persoalan dunia. Waqwahum waqiyasuhum. Orang yang paling kuat, orang yang paling berenergi, man qawiya ala nafsihi wa iradatih, yang mampu menguasai jiwanya, menguasai ambisinya, fasta'malaha fi ma yanfa'uhu, lalu digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wa kafaha amma yadurruh, dicegah untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Maka orang yang paling kuat disebutkan dalam hadis adalah orang yang mampu menguasai jiwanya, menguasai nafsunya, lalu dia mampu 100% bekerja untuk akhirat. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, sementara orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu. Ya, hawa nafsunya, maaf ya, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kerjanya itu hanya berangan-angan saja. Ini orang yang lemah. Ya, keinginannya besar, ya, ambisinya besar tapi enggak punya kekuatan. Ya. Itu hanya itu ibarat orang yang hanya punya angan-angan. Tapi tidak punya impian. Karena impian itu bisa didapatkan. Sementara angan-angan itu hanya ada dalam khayalan. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika tafawut tafawut ya. Oh, maaf, wa fi dzalika tatafawut ma'arifun nas wa himamuhum wa manazilhum. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa manusia itu kan bertingkat-tingkat pengetahuan mereka, ambisi mereka, ya. Kemudian level mereka di dalam mengejar apa yang bermanfaat. Fa'arafuhum man kana 'arifan bi asbabis sa'adah wasyaqawah. Maka orang yang paling arif di dunia ini adalah orang yang paling mengetahui tentang sebab-sebab kesengsaraan dan kebahagiaan. Wa syaruhum man athara hadhihi 'ala hadhihi. Maka orang yang paling pintar yang mampu mengedepankan apa yang membawa kepada maslahat dan menjauhkan hal-hal yang bisa membawa kepada mudarat. Kama anna asfahahum man akasal amra. Orang yang paling bodoh, paling dungu, itu yang kebalikannya. Ya, jadi makanya orang yang terbaik itu bukan orang yang ahli dalam menganalisa, tetapi yang mampu, ya, yang mampu menjadikan seminim-minimnya ilmu menjadi kebaikan dalam realita. Ya, jadi bukan orang yang pandai menganalisa, tapi orang yang mampu menggunakan seminim-minimnya ilmu untuk menjadi kebaikan dalam realita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ma'asi takhulu 'inda ahwaj ma kana ila nafsihi fi tahsil hadha al-'ilm. Yang namanya maksiat itu rabi yang keladi yang menahan seorang hamba, menghijabi seorang hamba, menghalangi seorang hamba untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu seperti tadi. وإثار الحظ الأشرف الغالب دائم على الحظ الخصيص الأدنى المنقطي. Ya, tentunya orang yang paling pintar ya, adalah orang yang diberikan Allah anugerah untuk memiliki ilmu sehingga dia akan mengejar hal-hal yang paling bermanfaat untuk dirinya. Jadi kalau ada dunia dan akhirat, tentu dia akan lebih mengejar akhirat. Karena akhirat ini adalah kebaikan dan kebahagiaan yang abadi. Sementara dunia itu adalah kesenangan yang terbatas, yang akan hilang dan fana. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kehidupan dunia. Seseorang sering dihadapkan oleh banyak pilihan dalam kehidupan ini. Maka ketika seseorang itu dibimbing untuk kebaikannya, dia itu orang yang taat, baik secara spiritual, dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mau mendapatkan kebaikan dalam persoalan dunia, dia akan ditunjukkan pada hal-hal yang paling bermanfaat untuk dia. Ini yang manfaat buat kamu, ini yang mudarat. Sehingga kalau jalan yang menuju kekayaan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan tersebut. Dan kalau Allah ingin menguji dia dengan kefakiran, karena mungkin Allah melihat derajat tinggi dirinya adalah pada ketabahan, maka Allah akan uji dia dengan kefakiran, tapi akan Allah berikan dia nikmat dan karunia keimanan. Sehingga kefakiran itu menjadi sumber kebaikan buat dirinya. Kemudian selanjutnya, فَتَحْجُبُهُ الظُّنُوبْ أَنْ كَمَالِ هَذَا الْإِلَمْ. Dosa yang menyebabkan kita tidak mampu menggapai ilmu tersebut, atau kalaupun kita mampu menggapainya dalam porsi yang sangat sedikit sekali. وَأَنِ الْإِشْتِغَالْ بِمَا هُوَ أَوْلَى بِهِ وَأَنْفَعْ لَهُ فِي الدَّارَيْنِ. Jadi orang yang betul-betul berbahagia adalah yang mampu mengerjakan segala sesuatu yang lebih bermanfaat buat dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. فَإِذَا وَقَعَ فِي مَقْرُوهٍ وَحْتَاجَ إِلَى التَّخَلُّصْ مِنْهُ خَانَهُ قَلْبُهُ وَنَفْسُهُ وَجَوَارِحُهُ. Contoh daripada orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat, ketika dia dihadapkan pada satu musibah, kesulitannya, yang dia berharap akan keluar, bisa keluar dari kesulitan tersebut, dia dikhianati oleh hatinya sendiri, dikhianati oleh jiwanya sendiri, dikhianati bahkan oleh panca indera dan oleh organ-organ tubuhnya sendiri. Fakana bimanzilati rajulin, ya. Jadi gambarannya seperti ini, seperti seorang laki-laki ma'ahu saif, yang punya pedang. Pedang itu luar biasa, ya. Pedang itu luar biasa dan sering digunakan dalam berperang. Qad ghasyahu sadaq, tapi sudah terkena karat. Walazima karabahu, karat itu sampai parah, saking parahnya itu sampai membuat pedang itu lengket dengan sarungnya. Bihaitsu la yanjadibu ma'a sahibi idza jazabahu, sehingga kalau ditarik dia enggak mau keluar. Fa'arada lahu adu, tiba-tiba datang musuh yuri dekat yang mau membunuh dia. Hah, musuh kayak gini mah gampang. Fawada yadahu ala qa'imi sayfi, dia letakkan tangannya di pedangnya itu, mau dia cabut. Wastahada li tukhrijahu, berupaya keras dia mencabut pedangnya itu. Falam yakhruj, enggak keluar-keluar. Fadahamahu adu, dan musuhnya keburu menghantam dirinya. Wazafiro bihi, dan dia pun mengalami kekalahannya. Ya, itu ibarat orang yang dikhianati oleh dirinya sendiri. Ya, seperti seorang pendekar yang dikhianati oleh senjatanya sendiri. Kira-kira seperti itu. Oh, dia mau melakukan hal yang bermanfaat, seharusnya dia bisa, kok tiba-tiba jadi nggak bisa. Orang yang pintar ngomong, pintar bernegosiasi, ya, akibat perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan, tiba-tiba saja dalam negosiasi dia nggak mampu berkata apa-apa. Ya, nawar yang tadi dia pinter jadi gugup. Sebelumnya dia piawai untuk meyakinkan konsumen, tiba-tiba dia nggak mampu. Seperti itu kira-kira. Ya, ini dalam persoalan-persoalan dunia, dalam persoalan akhirat juga demikian. Yang dulunya kalau ngafal kayak gini gampang aja, sekarang susah gitu loh. Dulu dia kalau membaca ini gampang memahami, kok sekarang enggak. Itu adalah akibat perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan seseorang. Wa kadzalikal qalbu yashda'u bidzunub, hati juga seperti halnya pedang, bisa berkarat karena perbuatan dosa. Wa yasiru mufkhanan bil marad, sehingga akhirnya hati itu menjadi lemah selemah-lemahnya karena penyakit yang ada di dalamnya. Fa idza ihtaja ila muharabatil aduwi bihi lam yajid ma'ahu syai'. Kalau mau digunakan untuk menghadapi musuh, ya, musuh hati itu apa sih? Hawa nafsu, setan. Begitu mau digunakan untuk menghadapi setan dan hawa nafsu, dia lemah. Dia tahu ini godaan setan, dia tahu ini nafsu, tapi dia enggak berkutik untuk memicu semangat dia melawan godaan tersebut. Fa idza lam yakun inda malqiha quwwa. Seseorang misalnya yang punya hati atau punya organ tubuh, tetapi organ-organ tersebut atau hati yang dia miliki tidak memiliki kekuatan, itu tidak akan memberikan kebaikan buat dirinya. Fama dhannu biha inda adami mulkiha. Bagaimana kalau seseorang itu ditakdirkan untuk kehilangan sesuatu tersebut? Ya, dia punya hati tapi kehilangan hatinya. Dia punya jiwa tapi kehilangan jiwanya. Dia punya nyawa dan nyali tapi kehilangan nyawa dan nyalinya 100%, ya. Maka dia menjadi orang yang sangat merugi di dunia dan di akhirat. Wa kadzalika an-nafsu fa innaha nafsu, fakadzalika nafsu takhbusu bisyahwat. Nafsu itu menjadi ternoda, menjadi rendah dan hina itu akibat kupungan syahwat wal ma'asi dan perbuatan maksiat. Fatad'afu yani an-nafs al-mutmainnah. Hati yang seharusnya tenang dengan zikir, tenang dengan pertolongan Allah, yang gampang pasrah kepada Allah, sering bertawakal kepada Allah, tiba-tiba saja menjadi lemah. Wa in kanatil amarah taqwa wa ta'ala. Sementara nafsu yang dipenuhi dengan amarah, maksudnya amarah di sini adalah istilah dari nafsu, ya. Ya, kecenderungan untuk berbuat maksiat. Jadi, kalau hati jiwa itu kan ada dua, ya. Jiwa yang ngajak kepada kebaikan dengan yang ngajak berbuat maksiat. Nah, kalau kita banyak melakukan perbuatan dosa, ini nafsu yang mencoba membawa kita kepada kebaikan ini menjadi lemah. Yang kuat justru yang mengajak kita kepada kebaikan. Nah, ketika nafsu amarah itu lebih kuat, maka seseorang akan lebih mudah melakukan kesalahan demi kesalahan dalam hidupnya. Wa kullama qawiyat hadhihi wa da'afat tilka fayabqa al-hukmu wa tasarruf lil-amarah. Ketika hati yang mutmainnah itu lemah, hati yang amarah itu yang kuat, maka seseorang akan lebih mudah mempertahankan nafsu amarahnya. Warubbama matat nafsuhu al-mutmainnah mautan la yurtaja ma'ahu hayah. Kadang-kadang sampai kepada kondisi di mana jiwa yang mutmainnah tadi itu betul-betul sudah mati dan tidak bisa diharapkan hidup lagi. Fahadha maitun fil barzakh, di alam kubur pun dia akan mati. Wa yuhayyin fil akhirah hayatan yantafi biha. Demikian juga di akhirat nanti, ya. Hati yang dia miliki akan mati dan tidak bisa mengambil manfaat apapun bagi kehidupan abadinya. Fala yanjazibu qalbuhu litawakkul. Contoh daripada orang yang hatinya sudah melemah atau mati, la yanjazibu litawakkul, tidak bisa dibawa untuk tawakal kepada Allah. Konsep tawakal secara ilmu dia ngerti banget. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya keinginan, bertawakal kepada Allah. Yang namanya tawakal itu kan dalam konsep yang benar itu datang sebelum orang itu berbuat, saat orang itu sedang berbuat, dan selesai orang itu berbuat. Jadi yang namanya ketawakalan itu bukan datang di akhir, ya. Udah bekerja maksimal, nggak mampu juga, gagal terus baru tawakal kepada Allah, ini salah. Ya, ini bukan tawakal. Kalau tawakal itu fa'iza azamta, kita baru mau melakukan perbuatan saja kita sudah tawakal. Pada waktu melakukannya tawakal, setelah melakukannya tawakal, itu namanya tawakal. Makanya dalam Al-Quran digabungkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah, artinya isti'anah atau tawakal itu harus berjalan bersama ibadah. Nah, sekarang, orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat tahu konsep ini. Secara ilmu dia tahu. Seorang muslim harus bertawakal kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna 'alal haqqi tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya, kalian akan diberikan rezeki seperti seekor burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Tahu dia konsep ini. Tapi enggak mau jiwanya itu diajak untuk bertawakal kepada Allah. Fala yanjazibu qalbuhu litawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala walal inaba ilaihi, enggak mau memasrahkan dirinya kepada wal jam'iyyati alaihi, dan enggak mau menanamkan tekad yang kuat untuk bersandar kepada Allah, itu enggak mau. Sama sekali enggak mau diajak. Tahu ilmu tapi hatinya enggak mau diajak. Wa tadarru wa tadzallul wal inkisar baina yadayhi, juga enggak mau diajak untuk bersikap rendah hati di hadapan Allah, ya. untuk memasrahkan jiwanya seutuhnya di hadapan Allah. La wala yutawi'uhu lisanuhu lidzikrih. Yang lainnya misalnya lidahnya itu susah sekali untuk dibawa zikir. Nah, dia tahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau diucapkan sering-sering setiap hari itu akan jadi pohon-pohon di surga nanti. Tahu dia. Oh, ini ilmunya. Dia ucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebentar aja. 1-2 menit setelah itu lupa. Seharian dia enggak ingat lagi. Nanti kapan-kapan ketika ada ustaz menyampaikan lagi dia ingat gua. Iya ya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah itu gampang sekali diucapkan setiap hari. Begitu juga jadidu imanakum bila ilaha illallah. Selalu perbaharui iman kalian dengan la ilaha illallah. Gampang enggak? Gampang. Cuma mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya saja setiap hari, maka iman kita akan selalu terperbaharui. Tetapi kalau kita banyak berbuat maksiat, lidah kita ini enggak bisa diajak. Ya. Sehingga ingat ketika baca hadisnya, ingat ketika ada ustaz menyampaikan, ingat. Nah, tapi begitu diamalkan sebentar, lupa lagi. Wa in zakarahu bi lisani, kalaupun dia mengucapkan dengan lisannya, lam yajma' baina qalbi wa lisani. Antara lidah dan hatinya enggak nyatu. Hanya ucapan saja. Fa yanhabisul qalbu 'ala lisan bihaitsu yusiru dzikra wa la yanhabisu al-qalbu wal lisanu 'ala al-mazkur. Memang lidahnya itu betul-betul bisa diajak sama dia untuk mengucapkan sesuatu. Dia ucapkan. Sehingga daripada dia melakukan yang lain dia berzikir. Tetapi hatinya tidak diajak. Ya, hatinya tidak diajak. Makanya Nabi ketika melihat ada orang sholat banyak bergerak ya. Makanya Nabi bersabda kepadanya, "Lau khasya'a hadza," kalau hatinya khusyuk, "la khasya'at jawarihu," tentu seluruh tubuhnya akan ikut khusyuk. Nah, begitu juga hati yang berzikir akan menyebabkan lisan berzikir. Tapi lisan berzikir belum tentu hati berzikir. Lain habisul qalbu wal lisanu 'alal madzkur. Hati dan lisannya itu tidak bisa difokuskan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang orang itu berzikir kepadanya. Kita kan berzikir kepada Allah, ya. Allah yang kita ingat dan Allah yang menjadi tujuan zikir kita. Justru itu yang tidak kita ingat. Yang kita ingat itu cuma subhanallah, subhanallah, tapi enggak punya makna. Bal in zakarahu auda'a ya. Bal in zakara auda'a zakara bi qalbin lahin. Kalaupun dia berzikir atau berdoa, dia berzikir dengan hati yang lengah, sahin ghafil ya. Walau arada min jawarihi an tu'inahu bi ta'ati. Dan yang lainnya misalnya, contoh lain, anggota tubuh. Ya, digambarkan Ibnu Qayyim. Anggota tubuhnya yang mau digunakan untuk membela dirinya pun kadang-kadang tidak nurut sama dia. Lam tangkot lahu walam tutawi'ahu. Ya, ini kok gambaran sederhananya seperti orang yang berjalan. Ya. Kadang-kadang orang berjalan itu kan sudah otomatis. Ya. Melihat lubang, lewatin. Ya. Begitu dia lihat lubang, lewatin. Tapi begitu lewat, kakinya itu enggak nurut. Enggak sampai ke ujung, tapi sampai pertengahan. Akhirnya satu kakinya masuk ke dalam lubang. Dia ngelihat batu nih, dihindari. Tapi begitu lewat di depannya, kakinya enggak nurut. Batunya ikut tersepak juga. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi di sini dalam arti, ketika seseorang itu menginginkan jasa daripada organ tubuhnya pun enggak nurut sama dia. Mulut enggak nurut, lidah enggak nurut, tangan enggak nurut, mata enggak nurut. Kira-kira seperti itu. Fahaza kulluhu atharu dzunub, semua itu adalah merupakan akibat dosa, wal ma'asi dan maksiat. Kaman lahu jundun, seperti orang yang memiliki bala tentara. Yadfa'una anhul a'da, yang membela dirinya untuk menghadapi musuh. Fa'ahmala jundahu wa dayya'ahum wa ad'afahum, tapi selama ini dia enggak memperhatikan kesejahteraan tentaranya. Wah, gaji ditunda-tunda ya. Kesejahteraan mereka, tahan mereka diabaikan, kalau mereka sakit enggak diobatin. Wa qata akhbarahum, bahkan dia enggak pedulikan sama sekali. Summa arada minhum inda hujumil adu, saat musuh menyerang dia mau bahwa tentaranya akan membela dirinya mati-matian. Ya. Summa arada minhum inda hujumil adu alaihi ay yastafrihu wus'ahum fi dafi anhu bighairi quwwah. Lalu pada saat dia betul-betul butuh, tentara itu diminta untuk mau menyerahkan seluruh hidup mereka membela dirinya. Mau enggak? Enggak akan mau. Kalaupun mereka membantu dirinya itu kadang-kadang mungkin cuma ecek-ecek saja. Pura-pura ngelawan musuhnya, lari mereka. pura-pura melawan musuhnya, belok mereka. Kira-kira seperti itu. Tetapi bala tentara yang betul-betul diperhatikan, mereka disayangi, dianggap seperti keluarga sendiri, maka begitu kita mendapatkan bahaya, mereka akan mau menolong kita dengan jiwa dan raga mereka. Kira-kira seperti itu. Wa hadza wa thamma amrun akhwaf min dzalika wa hawa amr. Ada hal yang lebih menakutkan, lebih pedih, lebih perih, lebih pahit. Wa huwa ayyakunahu qalbuhu wa lisanuhu indal ihtidar. Ini yang paling bahaya. Dan ini jabarannya panjang, ya. Nanti kita bacakan sebagian di antaranya saja. Ketika seseorang itu dikhianati oleh hatinya, dikhianati oleh lisannya saat dia sedang menghadapi sakratul maut. Wal intiqal ila Allah, saat dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fala rubbama ta'azzara alaihi nutqu bisyahadah. Dia enggak mampu lagi mengucapkan syahadat, padahal syahadat sudah dia hafal. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun dia hafal. Bahkan sering dia ucapkan dalam kesehariannya. Tapi ketika dalam keadaan sakaratul maut, dia enggak mampu mengucapkannya. Kama syahada an-nasu katsiran minal muhtadirin asabahum dzalik. Sebagaimana pengalaman banyak orang yang ada di sisi orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Apa yang menimpa mereka? Banyak cerita dari mereka itu. Hatta qila bi ba'dihim. Misalnya ada orang yang duduk di samping orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia hanya bisa mengucapkan ha, ha, ha. Tapi begitu dia mengucapkan yang lain, bisa enggak? Enggak bisa. La ilaha illallah. Ha, ha, ya. Disuruh mengucapkan yang lain dia bisa, tapi begitu disuruh mengucapkan la ilaha illallah dia enggak mampu. Wa qila li akhar, ada juga yang orang yang diajak mengucapkan la ilaha illallah, dia hanya mengucapkan syah, syah, syah. Kemudian langsung dia meninggal dunia. Ada lagi orang yang diajak mengucapkan la ilaha illallah. Ini mungkin hanya bisa dimengerti oleh orang Arab ini. Nah, ini pengalaman dari syair Arab. Ya, dia disuruh mengucapkan la ilaha illallah malah dia berdendang, bersyair. Itu ada satu syair yang bunyinya begini, ya. Ya rubba qa'ilatin yawman qad ta'ibat kaifa at-tariqu ila hammamin binjal. Wahai. Ya rubba qa'ilatin. Wahai atau duhai. Ada seorang wanita yang suatu hari dalam keadaan yang sudah letih, ya. Kemudian dia bertanya, mana tempat atau hammam, ya, kamar mandi khusus kaum perempuan yang ada di sini. Lalu seseorang memperdaya dirinya. Ini sebenarnya potongan kisah. Kalau kita baca ini aja kita enggak paham, ya. Jadi kisahnya ini, ceritanya ini kisah orang Arab dulu gitu, ya. Dulu itu ada perempuan itu yang sudah dalam keadaan lelah dan lengah, ya. Dia itu mau masuk ke hammam minjab. Hammam minjab ini pemandian umum di masa dulu yang dikhususkan bagi perempuan, dan itu ada tanda-tandanya. Sebenarnya dia enggak perlu nanya saja, lihat tandanya dia udah tahu. Tapi karena dia sudah lemah, sudah capek sekali, enggak kelihatan tandanya. Akhirnya ada seorang laki-laki di sekitar itu tanya, mana hammam minjab? Lalu ditunjukkan ke pintu rumah dia. Lalu perempuan ini masuk ke rumahnya. Ya. Masuk ke rumah laki-laki tersebut. Begitu dia masuk, laki-laki itu langsung datang ke rumahnya, ditutup pintunya. Taulah wanita ini bahwa dia dijebak. Dia akan berbuat nista terhadap perempuan tadi. Perempuan ini akhirnya merasa takut, kemudian dia mencoba bermuslihat. Wah, jadi kamu mau ini? Kalau kamu mau begini, kenapa enggak bilang? Dari dulu saya sudah mau seperti ini. Tapi sebelum kita melakukan apa yang akan kita lakukan, kita makan-makan dulu yang enak. Seenak-enaknya. Bagaimana kalau kita pergi ke pasar? Boleh, boleh, ya. Akhirnya dia membuka pintunya, pergi ke pasar, ya. Kamu jalan duluan, kamu yang tahu di mana pasarnya. Begitu dia jalan ke depan, perempuan ini kabur. Ya. Nah, ya. Lalu jadilah satu ungkapan, ya. Kalau ada orang yang mau melakukan sesuatu tapi enggak bisa, enggak mampu, itu dia mengucapkan syair ini, dendang ini. Seperti seseorang yang mau menjebak seorang wanita yang udah dalam perangkap, lalu dia lari karena kelengahan dirinya. Tadi wanita itu lengah, dia jebak, ya. Tapi kemudian dia diakalin sama perempuan itu dan dia lengah. Ya. Ada tadinya dia mau ngakalin, malah dia yang akhirnya diakalin, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada orang yang mau diajak mengucapkan la ilaha illallah, malah dia mengucapkan syair ini, duhai. Kisah seorang wanita yang dalam keadaan lemah, lalu dia bertanya, mana jalan menuju kamar mandi umum bagi kaum wanita, ya. Diucapkan syair ini untuk menunjukkan dia itu enggak mampu, ya. Dia ini seperti orang yang ingin bermuslihat tapi justru dimuslihatin, ya. Wakil dari akhir, ada juga yang diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mengucapkan ma yanfa'uni ma taqul, lam ada maksiatan illa raqibtuha, ya, itu enggak ada gunanya kamu ngajak saya mengucapkan la ilaha illallah itu, karena aku melakukan semua maksiat, enggak ada maksiat yang belum aku lakukan, karena udah enggak ada gunanya itu, ya. Kemudian dia meninggal tanpa mampu mengucapkan kalimat tersebut. Ada juga yang diajak mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia mengatakan wa ma yughni anni, apa gunanya ucapan itu bagi diriku? Wa ma arifu anni sallaitu lillahi salatan, aku enggak pernah salat. Walam yaqul, akhirnya dia enggak mau mengucapkannya dan dia kemudian mati. Ya, dari pengalaman lain sebutkan wakil di akhir. Ucapkanlah la ilaha illallah, malah dia mengucapkan sesuatu yang luar biasa. Yang itu sebenarnya bukan merupakan keyakinan dia yang seperti yang biasanya. Ana kafirin bima taqul. Ya, aku kafir dengan apa yang kamu ucapkan itu, ya. Atau kafir dengan kalimat la ilaha illallah, karena begitu banyaknya dosa yang dia lakukan, akhirnya dia mengatakan aku kafir dengan kalimat la ilaha illallah. Walam yaqulha, dan dia enggak mau mengucapkan itu sampai dia mati. Wa qila li akhar dhalika, ada juga yang diajak mengucapkan. Lalu dia ngomong, ini sebenarnya aku sudah mau mengucapkan, tapi begitu sudah sampai ke ujung lidahku mau aku ucapkan, tiba-tiba aku enggak mampu mengucapkannya. Ya, tiba-tiba lidahku terasa keluh dan aku enggak mampu mengucapkannya. Artinya dia bisa membahasakan dengan bahasa lain kesusahannya, tapi dia tetap enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Begitu mau mengucapkan, tiba-tiba lidahnya kaku. Wa akhbarani hadara ba'du syahadin, ada juga sebagian di antara dukun, ya, yang ketika dia mau mati diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah dia mengucapkan, malah dia mengucapkan falsun lillah, falsun lillah. Ya, falsun itu duit receh, ya. Ya, duit receh buat Allah, duit receh buat Allah, gitu, ya. Jadi justru dia mengucapkan kata-kata kufur, ya, kata-kata yang enggak pantas, kemudian dia meninggal dunia. Wa akhbara ba'du tujar, ada sebagian di antara pedagang, ya, bahwa ada di antara kerabatnya yang sesama pedagang seperti dirinya meninggal dunia, mau meninggal dunia dan dalam kondisi ihtirar, ya, dalam kondisi sakaratul maut, wa huwa indahu, dan dia ada di sisinya. Wa ja'alu yulaqqinu lahu la ilaha illallah, dia disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang diucapkan malah kalau barang yang ini yang paling murah ini, ya. Kalau beli mau beli barang yang ini, ya. Kalau yang ini harganya sekian, itu sekian, ya. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, malah dia seolah-olah sedang menawarkan dagangannya. Karena yang namanya dunia itu sudah betul-betul membutakan hatinya. Dia enggak ingat lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dunia sudah membuat dirinya lupa segalanya, sehingga yang dia ingat pada akhir hidupnya itu adalah apa yang menjadi kebiasaannya. Ada satu ungkapan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebagai penutup. Ketika kami lagi itu sedang dibacakan, pada waktu itu sedang dibacakan apa namanya kisah-kisah tentang orang yang sakaratul maut, kemudian seorang talib mengatakan, bertanya maksudnya, hal yamutu ahadun ala ma huwa alaih, hal yu'khad min hadha anna ahadan yamutu ala ma huwa alaih. Ya, saya enggak akan ceritakan kronologi karena ada kelucuan dalam jawaban saya. Itu saya enggak ceritakan di sini, tapi intinya saja yang akan saya sampaikan. Hal yu'khad min hadha, ya, anna ahadan yamutu ala ma huwa alaih. Apakah dengan ini, dari semua yang kita baca ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan yang menjadi kebiasaan utamanya? Maka saya menjawab, iya. Inna ahadan yamutu ala ma huwa alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan utamanya. Maka kalau kita ingin memiliki kebiasaan utama yang menguras seluruh jiwa kita, jadikanlah kebiasaan itu dalam ketaatan dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu yang akan kita bawa menuju akhir hidup kita. Hadza lil ilmi fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.